Cintaku yang telah lama mati, seperti layaknya bintang tak bersinar. Namun aku masih tetap tersenyum ketika kekasihku meninggal. Kemana dia telah pergi, tak tersentuh, tak terjamah, tak kudengar lagi. Namun aku masih menikmati aku.